Cihan, Audi, Ju, Pala. Kita setuju goyang damai, Mas. Coba angkat dua jarinya mana? Boleh lihat? Terima kasih. Kali ini lanjut bareng-bareng Ju, Pala, bareng-bareng kompak.